Mitra bisnis, pemerintah terus mencari cara untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, yang salah satunya adalah menaikkan PPN bagi perusahaan swasta yang masih menggunakan bahan baku impor. Wakil Ketua Umum Kadin Haryadi Sukamdhani mengatakan, dirinya khawatir rencana ini bisa merusak perjanjian dagang antar negara, dan pasar internasional pasti geram dengan wacana ini. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Apindo, Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Kalau menurut saya nggak melanggar, kan? Setelah dibayarkan ke pemerintah, kan, sebenarnya. Jadi bukan dipotong pajaknya. Jadi PPN keluar, dikurangi PPN masukan, itu kemudian selisihnya yang disetor ke negara. Selisihnya itulah sebagian diberikan kepada yang terjual itu karena dia sudah menjual produk dalam negeri yang lebih banyak dan produk impor yang tentu memberikan benefit lebih banyak juga ke dalam negeri. Value added-nya dalam negeri, kemudian menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, untuk kemudian sale-nya dalam negeri, kemudian pajak-pajaknya juga dibayar dalam negeri, pajak PH 21, dan sebagainya itu. Artinya bisa mengurangi pemasukan negara. Oh iya, tapi juga pending negaranya berkurang kan. Mengurangi pemasukan, tapi juga mengurangi pengeluaran negara kan gitu. Kalau negara itu banyak penganggurannya, itu kan public spendingnya banyak yang tidak produktif sebetulnya. Untuk pelayanan publik itu gitu loh. Pokoknya penerimaan negara kurang, tetapi public spendingnya juga kurang gitu loh. Ada pernyataan bahwa hal ini bisa menjadi peluang emas bagi pengusaha UMKM, Pak. Tahap pertama tentu untuk produk-produk yang consumer good, kebutuhan rumah tangga. Tapi pada tahap berikutnya, itu nanti akan disusul oleh bahan baku yang diproduk dalam negeri. Jadi akan mendorong industri-industri pengolahan bahan baku, bahan mentah, yang kemudian produknya merupakan bahan baku untuk manufacturing di dalam negeri. Dan untuk itu tentu harus diciptakan kondisi atau iklim yang kondusif bagi manufaktur di dalam negeri. Apakah selama ini belum kondusif? Oh belum, gimana? Masih terbebani ICOS itu, yang manufaktur kan belum. Usaha dalam negeri kan belum bebas sama sekali. Kita tidak menuntut bebas sama sekali lah, tapi jangan keterlaluan lah. Bagaimana ke depan Pak Jimanto? Nah, usaha itu tetap berusaha aja, sepanjang ada profit. Dan untuk return ya, oleh karena itu maka akan memilih sektor-sektor atau segmen-segmen ya. Secara analisis bisnis masih bisa ada itunya, earning, profit, dan return kan. Dan itu pasti kemudian dia hanya tertentu aja dan tidak optimal dalam penciptaan lapangan kerja. Demikian Jimanto, saya Dewi Sintawati.